membeli bumbu bahan masakan dan empat kandang nusantara. Satu kilo daging sapi, pilih paha atau gandek. Paha gandek, paha gandek, paha gandek, paha gandek. Sewas jari lengkuas, dua helai batang serai. Dimemelkan, dimemelkan, dimemelkan, dimemelkan. Satu lembar daun kunyit, satu potong atau dikalis. Dua setengah liter santan. Lima siung bawang putih, satu ruas kunyit dan jahe, setengah kilo cabai merah, lado lado cabai merah. Taruh daging yang dipotong, potong-potong daging potong. Bersama-sama bumbu yang dihaluskan, masukkan dia ke dalam wajan. Tuangkan santan, masukkan lengkuas, ayamkan di daun kunyit.